Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu, sembahyang sunat dan ada bukan sebarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lari yang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lari yang, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang limalah waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?